السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufiq untuk bisa istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-71. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah bab Satrul Aurah. Kita masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah secara khusus bab Satrul Aurah. Hari ini kita berada di halaman 163. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa syartu as-satiri an yamna'a launul basharah. Launal basharah. Syarat pakaian. Jadi pakaian yang digunakan untuk sholat ada syaratnya, tidak sembarangan. Syaratnya kata beliau, an yamna'a launal basharati. Pakaian itu haruslah mencegah dari terlihatnya warna kulit. Jadi kalau seseorang sholat, kemudian dia melakukan satrul aurah, menutup aurat, dengan kain yang memperlihatkan warna kulitnya, maka ini tidak sah. Karena keberadaan kain itu sama dengan ketiadaannya. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak ada. Ya, oleh karenanya dikatakan di sini, wa syartu as-satir an yamna launal basharah. Syarat dari pakaian dalam salat itu adalah dia menghalangi terlihatnya warna kulit. Di sini dikatakan ai, maksudnya kata beliau, asyartu fi satril awrati lis-salah an la yazhar al-laun. Syarat pakaian yang bisa dipakai dalam sholat adalah tidak menampakkan warna kulit. Falau zaharal hajmu ma'asatril launi kama lau labisal musalli as-sarawil sahhatis sholatu ma'al karohah lil mar'ah wa khilafil awla lil rajul. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, seandainya seseorang melaksanakan sholat menggunakan pakaian yang bisa menutupi warna kulit, artinya warna kulitnya tidak terlihat dengan pakaian tersebut, tetapi dia membentuk warna tidak terlihat, tetapi membentuk, misalnya membentuk bentuk betis atau membentuk bentuk paha. Sebagai permisalan, dia menggunakan celana panjang sarawil. Apakah sah sholatnya? Kata beliau, sahhatis sholat. Kalau sahnya ya sah salatnya selama warna kulitnya tertutup, terhalang, tidak terlihat dikarenakan memakai pakaian. Hanya saja kalau bagi perempuan itu dibenci yang seperti itu, ma'al karohah, itu perkara yang makruh bagi perempuan. Artinya dia memakai pakaian dalam sholat yang masih membentuk fisiknya. Ini ma'al karohah, dibenci. Artinya hendaknya mereka menggunakan yang lapang. Tidak hanya memiliki bahan yang bisa menutupi warna kulit, ya, tetapi hendaknya menggunakan yang lapang, yang lebar. Wa khilaful aula lirrajuli. Adapun bagi laki-laki sama salatnya dianggap sah, tetapi khilaful aula. Ini menyelisihi yang paling utama. Yang paling utama bagi laki-laki hendaknya mereka berusaha menggunakan pakaian yang seandainya mereka salat tidak membentuk bentuk tubuh mereka. Artinya hendaknya menggunakan pakaian yang lapang. Kalau kita ada sarung misalnya kan, atau ada jubah dan lain sebagainya. Fa in sulliya bi thawbin yashifu kana wujuduhu ka'adamihi. Dan seandainya ada orang yang memakai pakaian, ya dia sholat dan dia memakai pakaian yang memperlihatkan warna kulit yang ada di belakang kain tersebut, maka keberadaan pakaian tersebut sama saja dengan ketiadaannya. Artinya tidak berfaedah. Artinya tidak bermanfaat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kemudian beliau berkata, fala yakfi zujajun wa ma'un safin. Maka tidak cukup menggunakan kaca yang bening misalnya, atau plastik yang bening, kaca yang bening, itu tidak bisa. Kalau kita gunakan untuk menutup badan tidak bisa, karena dia memperlihatkan warna kulit, memperlihatkan bagian yang ada di belakang pakaian tersebut. Wama'un sofin, atau menggunakan air yang bening disiram ke tubuh, itu pun tidak bermanfaat. Karena ketika air disiramkan ke badan, ia masih terlihat dengan jelas apa namanya bagian kulitnya atau auratnya. Lalu dikatakan di sini, wayakfini at-tatyinu walau ma'a wujudis saub wa yajibu inda faqdihi. Dan cukup jika menggunakan tanah. Tatyin. Tatyin di sini artinya seseorang akan sholat, ya seandainya dia tidak mendapatkan pakaian untuk menutup auratnya, bisa saja dia mengambil tin. Tin artinya tanah, misalnya lumpur, kemudian dia lumuri seluruh tubuhnya, itu menutupi warna kulit. Tentunya dalam kondisi apa? Tidak ada pakaian. Walau ma'a wujudi thawb, walaupun dengan keberadaan pakaian. Walaupun ini agak sedikit mungkin menjadi permasalahan bagi kita ya. Karena secara urf, secara syariat, kita diperintahkan berpakaian. Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Gunakan pakaian kalian yang baik ketika akan masuk masjid. Dan menggunakan tin atau tanah, ya dilumuri oleh tanah, misalnya tidak ada pakaian, ya mungkin masih bisa kita terima. Tetapi kalau ada pakaian, hukum asalnya melumuri tanah ke seluruh tubuh, itu tidak disebut berpakaian secara syar'an atau secara urfan. Secara syariat, saya rasa tidak disebut dengan pakaian, karena tanah bukan pakaian. Dan secara urf, secara kebiasaan, orang yang melumuri badannya dengan lumpur pun tidak dianggap orang yang berpakaian. Ya, oleh karenanya di sini dikatakan walau ma'a wujudi ats-tsaub. Walaupun ada pakaian, walaupun ada baju yang bisa dipakai, dia boleh menggunakan tin. Kalau saya sulit memahami kalimat ini karena tadi melumuri badan dengan tanah itu tidak dianggap berpakaian, baik secara pengertian syariat di mana Allah menyuruh kita menutup aurat ketika akan salat ataupun secara urfan, secara kebiasaan, itu tidak disebut apa namanya berpakaian. Tapi sekedar menutup aurat mungkin. Dan itu tidak dilakukan kecuali ketika tidak ada pakaian. Oleh karenanya beliau di sini berkata, wa yajibu inda faqdihi. Dan wajib ketika kita tidak mendapatkan pakaian. Apakah mungkin Ustaz? Ya kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Ada kondisi-kondisi khusus yang terkadang tidak diperkirakan oleh kita. Atau na'udzubillah sulit kita bayangkan. Ada orang yang berada dalam kondisi perang misalnya. Dia dilucuti pakaiannya. Ya dilucuti senjatanya. Kemudian dia berhasil meloloskan diri. Lalu dia lari ke tengah hutan. Lalu datang waktu sholat. Sedangkan dia tidak menggunakan pakaian apapun. Itu mungkin saja terjadi. Apa yang harus dia lakukan? Menurut Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Ketika dia tidak mendapatkan pakaian, tetapi dia mendapatkan tanah yang bisa dia campur dengan air atau lumpur misalnya, maka dalam kondisi itu, yajibu inda faqdihi, wajib atasnya menggunakan tanah tersebut. Para pemirsa, Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa an yushmalu al-masturu lubsan. Syarat yang kedua, pakaian yang digunakan di dalam salat haruslah yashmal, mencakup al-mastura, seluruh bagian yang wajib ditutup. Jadi tidak hanya pakaiannya tidak transparan, kalau transparan tidak boleh, yaitu kondisi di mana kulit bagian dalamnya terlihat, itu tidak boleh. Yang kedua adalah pakaian itu haruslah menutup seluruh bagian yang wajib ditutup. Itu sudah kita kaji. Bagi laki-laki adalah antara pusar sampai ke lutut. Dan bagi wanita adalah jami'u badaniha, ya, seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan kalau aman dari fitnah. Adapun kalau dia khawatir fitnah, hendaknya dia menutup seluruh bagian tubuhnya. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi kain yang kita pakai dalam sholat, para pemirsa Niaga TV, harus menutup bagian-bagian yang memang harus ditutup. Yaitu bagian-bagian yang didefinisikan oleh syariat sebagai aurat. Jadi di dalam tubuh kita ini ada bagian-bagian yang menurut syariat adalah aurat sehingga wajib ditutup ketika salat. Nah, kain itu harus mencakup seluruh bagian yang memang wajib untuk ditutup. Kemudian beliau berkata, "Falau shalla fi khaymatin." Seandainya ada seorang muslim yang sholat di dalam khaymah, yaitu di dalam kemah, ya, di dalam kemah, ya, dayyiqatin, yang sempit, ada kemah yang sempit, kita bayangkan ya, kemah yang hanya cukup untuk satu orang misalnya, uriyanan, dalam kondisi dia telanjang di dalamnya, apakah sah sholatnya? Jadi ada kemah yang kecil, ya, dia bisa berdiri di dalamnya lalu dia salat dalam kondisi tidak berpakaian sama sekali. Apakah salatnya sah? Sah atau tidak? Kan ini pun menutup auratnya. Artinya kalau kemah itu ditutup, tidak ada yang melihat kondisi dia telanjang. Kata beliau, lam tasih. Dalam kondisi tersebut, salat yang dilakukannya tidak sah. Karena kenapa? Masuk ke dalam kemah tidak disebut berpakaian. Baik secara syariat ataupun secara uruf, secara kebiasaan. Terus bagaimana? Ya kalau memang kemahnya terbuat dari kain, ya lepaskan dulu kemahnya coba. Dibuat menjadi izar, sarung. Kan bisa dilipat. jadi sarung. Tutup bagian pusar sampai lutut. Itu dianggap menutup aurat secara pengertian syariat. Tapi kalau dia telanjang, dia sholat di dalam kemah walaupun kemahnya sempit, ya, dan tidak ada seorang pun yang melihat auratnya, itu tidak sah sholatnya. Karena kenapa? Karena masuk ke dalam kemah tidak disebut berpakaian, baik secara pengertian syariat, bukan itu yang disebut berpakaian, dan tidak juga menurut pengertian uruf atau kebiasaan. Kemudian penulis Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yushtaratu as-satru minal a'la wal jawanib lal asfal." Disyaratkan di dalam memakai pakaian itu tertutup dari bagian atas dan samping. Jadi yang wajib ditutup itu dari bagian atas, seperti saya ini pakai pakaian kan. Ini pakaian saya menutupi bagian atas. Artinya ketika orang berada di lantai dua, dia tidak melihat aurat saya. Tertutup bagian atas dan bagian samping. Bagian samping tangan, apa namanya, rusuk sebelah kiri, rusuk sebelah kanan itu tertutup. Itu yang disebut dengan pakaian. Lal asfal, dan tidak disyaratkan tertutup dari bagian bawah. Tertutup dari bagian bawah, maksudnya kalau pakai sarung kan itu tertutup dari atas saja. Dari bawah tidak tertutup. Artinya kalau ada orang yang melihat dari bawah, bisa terlihat auratnya. Tapi tidak disyaratkan harus tertutup dari bagian bawah, tapi disyaratkan tertutup dari bagian atas dan bagian samping. Lalu dikatakan di sini, falau salla murtafi'an. Seandainya seseorang salat di tempat yang agak tinggi, bihaitsu tura auratuhu min asfalin, sehingga menyebabkan auratnya terlihat dari bawah. Au kana fi sutratihi kharqun, atau di pakaiannya ada bagian yang robek misalnya. Fasatarahu biyadihi, kemudian dia menutupnya dengan tangannya supaya tidak terlihat dari bagian bawah. Misalnya ketika dia akan sujud atau ruku, dia agak lipat sarungnya, dia satukan, dia dekatkan agar tertutup, ya, atau dengan tangannya misalnya, maka dikatakan di sini jaza, diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, berbeda kalau auratnya terlihat dari atas atau dari samping, ya, itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Kalau terlihatnya dari atas atau dari samping, kalau dari bawah diberikan keringanan, walaupun tetap tentunya kita berusaha menutupnya kalau memang ada kemungkinan terlihat. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa yundabu limra'atin khimarun. Disunahkan bagi kaum wanita ketika mereka sholat, yang pertama menggunakan khimar, penutup kepala. Yang kedua qamisun, yaitu semacam jubah atau gamis dalam bahasa kita. Kemudian malhafatun ghalizatun tujafiha, kemudian menggunakan selimut atau kain yang lebar yang memastikan tertutupnya seluruh bagian tubuh. Hal ini ma'asiral muslimin, berdasarkan hadis riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin? Ya Rasulullah, kata Ummi Salamah, bolehkah seorang wanita salat hanya menggunakan dirak? Dirak itu semacam gamis, wa khimar, dan penutup kepala, boleh tidak ya Rasulullah? Laisa alaiha izarun, dan dia tidak pakai sarung, boleh tidak ya Rasulullah? Hanya gamis saja dan hanya penutup kepala saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana dir'u sabiqan, apabila gamis yang dia pakai itu lebar, ya lebar, tidak sempit, yughatti zuhura qadamaiha, dan bisa menutup bagian kedua kakinya. Karena kedua kaki adalah bagian aurat yang harus ditutup. Ya, jadi kata Nabi, boleh saja Anda wahai wanita menggunakan khimar penutup kepala lalu gamis atau dirak. Tapi dengan syarat harus lebar dan bagian kaki tertutup dengan kain tersebut. Jelas para pemirsa Niaga TV? Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bercerita, satu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikanku pakaian yang berjenis qubtiyatan katsifah. Qubtiyah, pakaian yang dibuat oleh bangsa Kibti di Mesir. Kanat mimma uhdiya lahu dihyatu al-kalbi. Dan kain itu, pakaian itu hadiah dari Dihyah Ibnul Khalifah Al-Kalbi. Maka sama Nabi dihadiahkan lagi kepada sahabatnya bernama Usamah bin Zaid. Fakasautu hamra'ati. Kemudian aku pakaikan pakaian tersebut untuk istriku. Jadi Nabi memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid memakaikannya untuk istrinya. Maka Rasul bertanya, mala talbas qubtiyah, wahai Usamah, kok pakaian yang aku beri enggak dipakai? Aku kan kasih pakaian ke kamu, itu kenapa enggak dipakai, wahai Usamah? Fakultu ya Rasulullah, kasautuha imra'ati, kasautuha imra'ati. Aku telah pakaikan pakaian itu untuk istriku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murha an taj'al tahtaha gilalatan. Wahai Usamah, perintahkan istrimu untuk memakai pakaian dalam. Jadi jangan pakaian itu saja, tambahkan pakaian dalam. Ya, istilah Nabi di sini gilalatan, yaitu gunakan kain tipis di dalam pakaian istrimu. Fa inni akhafu an tasifa hajma izamiha, karena aku khawatir kalau tidak ada lapisan lagi di dalamnya itu akan menampakkan kulit atau menampakkan tubuh dari istrimu di hadapan orang lain. Ya, wa fi riwayatin Rasulullah bersabda, wa'murim ra'atak an taj'al tahtahu sauban la yasifaha. Suruh istrimu wahai Usamah agar dia memakai pakaian yang lain di dalam, tujuannya agar tidak terlihat auratnya ketika sedang sholat. Itu dalilnya. Artinya tidak cukup sekedar kita seorang wanita memakai jubah, kalau memang ada kemungkinan auratnya masih terlihat atau terbentuk, maka hendaknya ditambah selimut. Bahasa beliau di sini milhafatun ghalizah. Ya, selimut yang tebal tujafiha. Tapi kalau memang dirak atau jubah itu sudah tebal dan menutupi seluruh bagian yang wajib ditutup, maka itu sudah cukup. Walaupun dia tidak memakai rok atau sarung ya, tetapi terusan di sini dari atas ke bawah itu diperbolehkan dengan syarat tebal dan dengan syarat lebar, bisa menutupi seluruh bagian yang memang wajib ditutup dalam sholat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wali rajulin ahsan siyabihi." Dan bagi kaum laki-laki hendaknya dia menggunakan pakaian terbaik yang dia miliki. Untuk sholat ya, jangan sembarang pakaian. Bagi laki-laki hendaknya mereka menggunakan pakaian terbaik yang mereka miliki. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak-anak Adam, kata Allah, pakailah pakaian kalian ya setiap kali kalian melaksanakan salat. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini as-siyab fis shalah, memakai pakaian dalam salat. Ya, maksudnya khuzu zinatakum, pakailah atau gunakanlah pakaian kalian, maksudnya ketika akan sholat. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, au izarun, mohon maaf, kemudian dikatakan wayataqammasu wayata'ammam, dan hendaknya bagi laki-laki dia menggunakan gamis, lalu menggunakan imamah, yaitu yang digulung-gulung di kepala, yang menggunakan imamah. Fa iniktasara fa tsauban. Tapi kalau dia mau simple, mau sederhana, maka minimal dua kain. Qamisun ma'ahu ridaun. Gamis yang memiliki rida, penutup bagian atas. Atau boleh juga izarun au sarawil. Izar tadi apa izar? Kain yang menutupi bagian bawah, sarawil celana. Celana itu diperbolehkan. Ya hanya saja kalau sampai celana itu membentuk bentuk apa tubuh laki-laki itu khilaful aula. Ya bagusnya dicari yang lebar seperti sarung, gamis dan lain sebagainya. Atau kalau zaman sekarang kita lihat desain bajunya itu seperti baju-baju orang bilang apa? Istilahnya kurta atau gamis ya, yaitu sampai orang bilang gamis Pakistan ya. Jadi walaupun dia pakai celana, tetapi kainnya sampai ke pertengahan apa namanya betis atau sampai mendekati lutut ya. Itu modelnya sekarang seperti itu. Jadi tertutup bagian yang memang harus ditutup. Kemudian penulis berkata rahimahullah, fa iniktasara ala satril aurati jaza. Seandainya seorang laki-laki hanya menutup bagian yang wajib ditutup dari auratnya, boleh saja. Biasanya para petani di sawah ya, mereka untuk pulang ke rumah jauh, untuk berganti pakaian jauh, lalu mereka sholat hanya menggunakan sarung, di mana mereka menutup bagian pusar dan lututnya saja. Kata beliau jaza, itu boleh-boleh saja. Walakin, akan tetapi, yundabu lahu wad'u syai'in ala atiqihi walau hablan. Tetapi disunnahkan, kalau kita hanya menutup bagian aurat yang wajib ditutup, pusar sampai ke lutut, disunnahkan kita meletakkan sesuatu di atas pundak, walaupun hanya tali. Disunnahkan meletakkan sesuatu di atas pundak walau hablan, walaupun hanya berupa tali. Ya, walaupun hanya berupa tali. Hal ini dikatakan oleh beliau berdasarkan hadis Muhammad ibnul Munkadir berkata, "Shalla Jabir radhiyallahu taala an fi izarin qad aqadahu min kibali qafah." Beliau salat hanya menggunakan satu kain yang sudah diikat dari bagian tengkuk. Jadi dari bagaya kita pakai sarung, anak-anak itu diikat di bagian tengkuk sampai menutup bagian bawah. Sampai bagian lutut. Wa thiyabuhu mawdu'atun 'alal mishjab. Sedangkan pakaian beliau digantung. Jadi beliau hanya pakai sarung satu saja. Beliau punya pakaian, tapi pakaiannya digantung. Mishjab. Di apa namanya orang bilang hanger ya, di gantungan baju ya. Lalu apa yang terjadi? Qala lahu qailun tusalli fi izarin wahid. Wahai sahabat Nabi, engkau sholat kok hanya pakai satu kain saja, yaitu bagian yang menutup bagian bawah. Lalu Jabir berkata, innama sona'tu dhalika liyarani ahmakun mithluka. Aku melakukan ini supaya orang bodoh sepertimu melihatku. Maksudnya orang yang enggak paham agar melihatku, ya. Wa ayyuna kana lahu thaubani ala ahdin nabi. Memang siapa di antara sahabat yang punya dua kain di zaman Nabi? Artinya kalau zaman Nabi ya biasa kita salat menggunakan satu kain. Kata siapa? Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dikatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atiqihi syai'un. Janganlah kalian salat dengan satu pakaian, yaitu pakaian izar, sarung saja misalnya, laisa ala atiqihi syai'un, sedangkan di atas pundaknya tidak ada sesuatu. Artinya kalaupun kita ingin sholat dengan hanya pakai izar sarung saja, usahakan kita letakkan sesuatu di atas punggung kita. Tadi kata Ibnu Naqib, walau hablan, walaupun kita hanya meletakkan sebuah tali. Lalu dikatakan di sini, fa in faqada thauban, apabila seseorang tidak mendapatkan pakaian yang bisa dia pakai untuk sholat, wa amkana satra, satru ba'dil aurah wajib. Kalau dia tidak mendapatkan pakaian yang bisa menutup seluruh bagian yang wajib ditutup. Ada seorang muslim, pemirsa Niaga TV, ada seorang muslim yang dia pengen sholat, tapi dia tidak mendapatkan pakaian yang menutup seluruh bagian aurat. Tetapi masih mungkin menutup sebagian aurat. Maka dalam kondisi itu wajib. Wajib. Misalnya dia hanya mendapatkan celana pendek yang menutupi, mohon maaf, kubul dan dubur. Dan menutupi bagian sedikit dari bagian betis misalnya. Maka tetap wajib dipakai. Ya. Hal ini kata beliau, li'annahu la yastati'u aktsara minhu. Karena dia tidak bisa lebih dari itu. Karena yang ada cuma celana pendek itu. Sedangkan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Wa yasturu sau'ataini hatman. Dan dia wajib menutup dua auratnya yang paling penting, yaitu kubul dan dubur. Artinya prioritaskan kubul dan dubur. Ya, kemaluan ataupun bagian belakang itu menjadi prioritas. Wa in amkana ahaduhuma faqat ta'ayyana al-kubul. Tetapi kalau kainnya hanya cukup untuk menutupi salah satunya, maka bagian depan lebih utama ditutup daripada bagian belakang. Jelas para pemirsa Niaga TV? Fa in faqada bil kulliyati shalla uryanan bila i'adatin. Kalau dia sama sekali tidak mendapatkan pakaian, sudah dia cari tidak dapat pakaian, maka terpaksa dia sholat uryanan dengan kondisi tidak berpakaian bila i'adatin, dan tidak perlu mengulang. Artinya sholatnya dianggap sah. Fa'in wajada as-sutrata fi sholah. Seandainya dia sudah sholat, tiba-tiba saja dia melihat kain yang bisa dia gunakan. Wahia bikurbihi, dan kain itu dekat dengannya, maka dia boleh mengambil kain tersebut dan dia melanjutkan sholatnya. In lam ya'dil anil kiblah, kalau kain itu tidak menyebabkan dia berpaling dari kiblat. Dia lagi sholat, enggak ada pakaian. Lalu sekilas dia melihat ada pakaian, dia boleh ambil, kalau tidak memalingkan dia dari kiblat, dia boleh melanjutkan sholatnya. Artinya kalau sudah satu rakaat, lanjutkan ke rakaat yang kedua. Tetapi seandainya kain itu jauh, ya, dan membelakangi kiblat, maka dia wajib membatalkan sholatnya, lalu memakai kain tersebut dan mengulang sholatnya dari awal. Lalu ada sedikit lagi agar besok kita memasuki bab yang baru. Watunda bul jama'atu lil urati. Orang yang kehilangan baju, misalnya ada sekelompok orang tidak ada baju. Tadi gambarannya mereka tawanan perang. Lalu terjadi satu kemudahan sehingga 10 orang tawanan perang ini kabur. Dan mereka muslim, tidak berpakaian. Apakah mereka boleh berjamaah? Boleh. Ya, wa yaqifu imamuhum wasatohum, dan imamnya berdiri sejajar dengan mereka. Imamnya berdiri sejajar dengan mereka, ya. Fa in uira thauban lazimahul qabul. Kalau ada orang yang tidak punya pakaian, waktu salat datang lalu dia dipinjamkan pakaian, maka dia wajib menerima pakaian tersebut. Dipinjamkan, kalau dipinjamkan wajib menerima. Fa in lam yaqbal wa shalla uryanan lam tasih salatuhu.

karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita dalam melaksanakan salat. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya ketika kita sedang salat, silahkan kita pilih ayat atau surat yang paling mudah, yang benar-benar kita hafal, maka kita baca di dalam salat kita. Ya, dan tidak ada syarat harus berurutan. Allahu a'lam bissawab. Ada Pak Saifullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Baik, silahkan Pak Saifullah. Ya, sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah, sehat walafiat. Pak Saifullah sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Silahkan. Ya, ini Pak Ustaz mau bertanya nih Pak Ustaz. Kalau umpamanya kita masbuk nih Pak Ustaz, ketika sholat, imam sudah tahiyatul akhir, lalu kita ikut duduk tahiyatul akhir, apakah kita ikut membaca tasahud, Pak Ustaz? Baik, itu saja. Pak Ustaz, ha. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Pak Saifullah di Lampung. Allah alam bisawab ya, kaidah dalam salat berjamaah adalah mengikuti imam. Ya, kaidah dalam salat berjamaah adalah mengikuti imam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan imam adalah untuk diikuti. Ya, artinya kita ikuti semua gerakan-gerakannya. Apabila dia takbir, kita takbir. Lalu dia ruku, kita ruku. Dia membaca, kita dengarkan. Dia i'tidal, membaca sami Allahu liman hamidah, kita mengucapkan Rabbana walakal hamd. Lalu dia sujud, kita sujud. Dan begitu seterusnya. Oleh karenanya ketika imam sudah tahiyat akhir, lalu kita baru datang, langsung kita masuk ke dalam tahiyat akhir untuk mendapatkan pahala salat berjamaah, ya, apa yang kita baca tahiyat. Ya, karena Nabi menyuruh kita mengikuti imam, imam sedang tahiyat, ya kita membaca tahiyat, ya. Karena Nabi berkata liyutamma bih, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Maka ya kalau mengikuti, ketika dia tahiyat akhir, ya kita tahiyat akhir. Hanya saja nanti ketika dia salam, kita bangkit berdiri untuk menyempurnakan kekurangan dari salat yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Sehat Abu Naf'an? Insyaallah mudah-mudahan Allah menjaga kita puasa bisa istiqomah jalannya sampai akhir itu tiga puasa. Amin ya. Doa penana ya, jangan lupa kalau puasa doa ya Nabi Ustaz. Barakallah Pak Abu Naf'an. Silakan Abu Naf'an. Gini Pak Ustaz, mau nanya tentang anak pernah baca kalau salah tolong luruskan yang mananya hadis kalau kita di zaman fitnah ini, diantaranya ada di situ penjelasan tentang diam di rumah seperti itu Pak Ustaz, ilzam fil baitak apa bahasanya itu terus pahitnya. Termasuk juga tangisi masalah dosa-dosa kamu. Satu lagi anak lupa tuh, ada tiga di situ. Yang kedua ini, tapi di satu hadis yang lain, kita dianjurkan justru suruh bergaul dengan manusia dalam artian sabarnya kita bergaul dengan manusia itu lebih baik ketimbang kita menyendiri seperti kayak gitu. Ini seolah-olah kayak petradisi. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Abu Naf'an di Bogor. Mudah-mudahan Allah memberkahi bapak dan keluarga. Tentunya zaman fitnah berbeda dengan menghadapi fitnah. Zaman fitnah berbeda dengan menghadapi fitnah. Zaman fitnah ya sekarang mungkin kita katakan adalah zaman fitnah. Zaman penuh dengan cobaan terhadap orang-orang yang beriman. Ya, zaman di mana mungkin berpegang teguh dengan agama memiliki tantangan tersendiri. Zaman di mana al-haq dan al-batil samar. Ya, kebenaran dan kebatilan samar. Itu zaman sekarang mungkin. Zaman bahkan kebatilan dipoles menjadi seolah-olah kebenaran, dan kebenaran dirusak seolah-olah kebatilan. Itu zaman fitnah. Tentunya di zaman fitnah berbeda dengan menghadapi fitnah. Sekarang zaman fitnah. Beda dengan menghadapi fitnah. Kalau zaman fitnah ya kondisinya seperti ini. Kita berada di zaman yang penuh dengan cobaan, penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Tentunya kita harus memperbanyak meminta pertolongan kepada Allah. Salah satunya adalah dengan memperbanyak ibadah. Karena ibadah di zaman fitnah, kata Nabi, adalah hijrahnya kalian kepadaku. Ya, kita memohon perlindungan dari fitnah dalam sholat. Ya, berbeda dengan kita menghadapi fitnah. Artinya menghadapi satu kasus, menghadapi satu peristiwa. Maka menghadapi satu peristiwa, hendaknya kita tetap di dalam rumah kita, menghindar dari fitnah tersebut. Artinya kasus, bukan zaman fitnah. Kalau zaman fitnah ya fitnahnya banyak. Fitnah A, fitnah B, fitnah C, fitnah D. Tapi belum tentu setiap orang terkena fitnah itu. Ada di antara mereka yang hidup normal-normal saja di kampung, pergi ke sawah pagi hari, pulang di sore hari, mereka ibadah di sana, makan dan normal-normal saja. Tapi mereka hidup di zaman fitnah. Ya. Artinya zaman fitnah berbeda dengan menghadapi fitnah. Kalau menghadapi fitnah, kita tahu kasusnya A, kasusnya B, terjadi khilaf, terjadi persengketaan antara Sayyiduna Utsman ibnu Affan dan Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum, fitnah. Maka berdiam diri di rumah misalnya, aula, lebih utama. Tapi kalau zaman fitnah seperti ini, tentunya memiliki kondisi yang lain. Bahwa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sesungguhnya orang yang yukhalitun nas, bergaul dengan manusia, wa yasbir ala adha, dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka, lebih baik daripada yang beriktizal, yang menyendiri, ya, menghindari gangguan manusia. Karena ada pahala amar ma'ruf nahi mungkar, ada pahala kesabaran, ya, ada pahala mengucapkan yang benar walaupun pahit. Jadi bedakan antara zaman fitnah dengan menghadapi fitnah. Menghadapi fitnah pun nanti dua. Ada menghadapi fitnah yang sifatnya umum, ada menghadapi fitnah yang sifatnya khusus. Masing-masing ada apa namanya ketentuan hukum. Artinya hadis tersebut kita tempatkan sesuai dengan konteksnya. Bahwa sekarang di zaman kita ini fitnah banyak. Tetapi ketika kita tetap bergaul dengan manusia, bersabar dengan gangguan mereka, itu lebih utama. Tapi kalau fitnahnya sudah ada di hadapan mata kita, ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, terjadi pertumpahan darah, macam-macam kekacauan, maka berdiam di rumah, ya, menangisi dosa-dosa kita, memohon ampun kepada Allah, itu adalah lebih aula atau lebih utama. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua. Kemarin Ustaz menyampaikan membaca doa dalam ruku boleh diganti bacaannya dengan bacaan yang telah ditunjukkan, tidak digabung. Bagaimana dengan doa ketika sujud? Apakah boleh dibaca digabungkan doa yang ditunjukkan atau doa yang sesuai hajat kita dalam satu sujud, apalagi dalam salat munfarid? Allah alam bisawab, khusus dalam salat, khusus dalam sujud ada hadis yang khusus. Kalau sujud ada hadis yang khusus yang memang Nabi menyuruh kita memperbanyak doa. Ya, hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru fihi minad du'a. Waktu atau kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Fa akthiru, maka perbanyaklah di dalam sujud tersebut doa. Khusus. Ya, khusus. Artinya dalam sujud kita baca misalnya subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Setelahnya kita sambung dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau doa-doa yang lain yang kita hafal silahkan, tidak masalah. Apalagi kalau sholat munfarid, kalau sholat sendiri, misalnya sholat-sholat sunnah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara Bapak kecil, jelas tapi kecil. Ini Ustaz, masalah sholat jamaah Ustaz. Baik. Kalau kita sholat jamaah tentunya kita mengikuti gerak-geri imam Ustaz. Betul. Nah, jadi kita waktu sholat, imam lupa baca kunut Ustaz. Baik. Dan waktu akhir sholat habis tahajud itu dia sujud sawi Ustaz. Tapi kita nggak mengikuti sujud sawi itu bagaimana Ustaz? Apa kita juga harus mengikuti sujud sawi, ngikutin imam itu Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa kaidah dalam melaksanakan salat berjamaah adalah wajib mengikuti imam. Itu hukumnya wajib. Tidak boleh kita menyelisihi imam dalam gerakan-gerakan salat. Ya, gerakan-gerakan yang termasuk ke dalam kategori salat kita wajib mengikuti. Sebagaimana disebutkan dalam banyak sekali hadis bahwa para sahabat mengikuti gerakan Nabi. Dan para sahabat sujud sahwi bersama Nabi. Walaupun para sahabat tidak lupa, yang lupa Nabi. Ya banyak hadisnya. Kalau kita baca dalam kitab misalnya Bulughul Maram yang sempat kita kaji di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu ada bab tentang sujud sahwi. Disebutkan di sana ada sujud sahwi dikarenakan lupa tasyahud awal, ada sujud sahwi dikarenakan ragu jumlah rakaat, ada sujud sahwi dikarenakan kurang rakaat, ada sujud sahwi dikarenakan menambah rakaat. Dalam semua kondisi ini Nabi melaksanakan sujud sahwi dan para sahabat yang bermakmum kepada beliau semuanya ikut sujud sahwi tanpa terkecuali. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Naf'an dari Mesuji. Ya, Oki, Ogan Kemiring Ilir ya, Sumatera Selatan. Apabila saya jadi makmum masbuk dan yang sudah sholat berjamaah ada dua orang, posisi berjajar, tapi jadi yang saya tepuk pundaknya sebaiknya yang jadi imam atau makmumnya? Saya belum paham pertanyaannya. Baik, bila saya jadi makmum, jelas masbuk, makmum dari orang yang masbuk atau makmum masbuk. Iya, beliau makmum dan beliau masbuk, tertinggal, terlambat. Dan yang sudah sholat berjamaah ada dua orang. Yang sudah sholat berjamaah dua orang. Posisi berjajar. Jadi yang saya tepuk pundaknya sebaiknya yang jadi imam atau makmumnya. Saya belum paham. Tapi kalau maksudnya begini, saya terlambat sholat. Kemudian ada dua orang yang sedang sholat berjamaah. Saya ingin bergabung sholat berjamaah dengan mereka, maka makmumnya saya tepuk. Tapi ditepuk bukan ingin memberitahu bahwa dia jadi imam, bukan. Tapi agar dia mundur. Kalau itu maksudnya, ya makmumnya yang ditepuk. Tapi kalau maksudnya adalah penanya sudah ada di dalam sholat, tidak perlu lagi mencari imam. Kalau memang sudah sholat berjamaah, lalu imam salam, kita menyempurnakan kekurangan rokaat, ya sudah, kita sudah terhitung sholat berjamaah, tidak perlu lagi mencari imam, karena kita sudah mendapatkan sholat berjamaah. Berdasarkan hadis, Nabi Muhammad bersabda, man adraka rokaatan minas sholah, faqad adraka sholah. Barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat, maka dia sudah mendapatkan sholat tersebut. Ya, mendapatkan baik dari sisi sholatnya, ataupun mendapatkan keutamaannya, keutamaan bersama imam. Ya. Walaupun nanti kalau kita berjamaah ukurannya bukan rakaat, bahkan kita dapat tasyahud terakhir pun itu masih dianggap sebagai salat berjamaah. Rasulullah dalam hadisnya berkata, apabila kalian mendatangi masjid, datanglah dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Lalu salatlah bersama imam. apa yang kalian dapatkan, salatlah. Dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Artinya Nabi tetap mengatakan bahwa dia, orang yang terlambat itu dapat salat berjamaah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, dari Eka di Bandung. Ana mempunyai berat badan yang oper. Kalau berdiri agak lama suka sakit, tapi kadang kuat. Kalau lagi kuat kaki Ana berdiri jika salat, tapi pas mau sujud Ana duduk. Sedangkan kalau salat sunnah Ana duduk. Apa sah salat Ana? Sah, silahkan. Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk berdiri, karena berdiri dalam salat yang wajib adalah rukun berdiri. Tetapi ketika kita akan sujud, ya, kita merasa tidak mampu karena mohon maaf perut yang mungkin besar atau kondisi fisik yang cenderung besar, sulit misalnya, kita sudah berusaha tidak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani melampaui kemampuan. Laksanakan semampu kita. Tapi apa bagian-bagian yang wajib, yang bagian-bagian yang mampu kita kerjakan, kerjakan. Sebagian orang bisa berdiri, tetapi dia tidak bisa menekuk lututnya untuk ruku dan sujud. Apakah dia boleh langsung duduk? Tidak. Selama dia masih bisa berdiri, dia tetap berdiri. Ya. Sesuatu yang mudah tidak jatuh dengan sesuatu yang sulit. Sesuatu yang mudah tidak gugur dikarenakan sesuatu yang sulit. Ya. Oleh karenanya, kalau memang dia masih bisa berdiri, walaupun dia tidak bisa ruku dan sujud, dia tetap berdiri. Ketika akan ruku, dia duduk, dia ruku semampunya. Ketika dia akan sujud, dia sujud semampunya. Adapun salat sunnah, boleh langsung duduk. Karena Nabi mengizinkan salat sunnah duduk dengan setengah pahala orang yang berdiri. Allah alam bisawab. Pertanyaan kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Imas dari Arjasari, Bandung. Tetangga saya ada orang yang kurang akal, dia itu pecandu rokok. Kalau enggak ada yang ngasih, dia itu suka mulung puntung rokok di jalan-jalan. Kalau saya kasih uang pasti dibelikan rokok, itu bagaimana? Ya jangan dikasih. Jangan dikasih uang. Kalau memang kita tahu akan diberikan rokok. Ya, tapi kalau dibelikan makanan, dibelikan minuman, ya silahkan. Tapi kalau kita yakin akan diberikan rokok, dilarang. Kita berta'awun untuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Tapi kalau kita memberikan dalam bentuk makanan, saya rasa itu lebih baik. Ada makanan, kita belikan makanan. Ada minuman, kita belikan minuman. Berbentuk pakaian, kita kasih dia pakaian. Saya rasa itu lebih bermanfaat. Apalagi kalau akalnya kurang sehat. Dia tidak bisa menggunakan uang dengan baik. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk menjual ayat-ayat Allah, Al-Quran, ketika seorang da'i meminta bayaran tarif ketika kajian? Iya, kalau menentukan tarif, iya. Saya enggak mau datang kecuali 10 juta atau 20 juta. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, saya tidak mau datang kalau tidak kasih uang 1 miliar, 2 miliar. Ada kan sempat viral yang begitu. Nah, ini orang-orang yang tidak benar ya menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang dai ya, dia mendapatkan pembayaran dari orang-orang yang mengundangnya dengan sukarela ya. Ini menurut para ulama tidak masalah. Ya karena kenapa? Karena berdakwah sifatnya fardu kifayah. Artinya dia bisa saja seorang da'i tersebut dia tidak datang. Lalu dia bekerja macul atau dia berdagang di pasar atau dia jadi, bisa saja. Tapi dia tinggalkan waktu, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mencari nafkah, dan dia gunakan untuk berdakwah melayani umat. Maka umat harus berterima kasih kepadanya karena dia sudah mengambil bagian dari sesuatu yang sebenarnya bukan fardu ain baginya, tapi fardu kifayah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, kalau muslimah wudu di tempat terbuka, bagaimana membasuh kepalanya dan telinganya? Allah alam bissawab. Yang pertama, cari tempat tertutup. Kalau memang terbuka, cari tempat tertutup. Berusaha mencari tempat tertutup. Kalau tidak ada, ya berusaha menutup dirinya. Misalnya suaminya suruh menghalangi dirinya. Ya, suruh menghalangi dirinya. Menutup dirinya. Atau kalau tidak juga, khawatir di tempat keramaian di mall. Ya sudah, kalau waktunya masih panjang, dia segera keluar dari mall, cari masjid, dia sholat. Atau tidak mungkin Ustaz, waktunya sudah mepet. Ya sudah, dia boleh misalnya hanya mengusap bagian ubun-ubun, dan dia menyempurnakan dengan mengusap bagian atasnya. Bagian telinga saya rasa masih bisa diusahakan ya, dimasukkan dari bawah misalnya. Yang pasti dia berusaha agar jangan sampai auratnya tersingkap. Allah alam bisa. Pertanyaan ke-8, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukum naik haji dengan niat untuk menghajikan diri sendiri dan juga orang tua, namun keduanya belum pernah pergi haji? Allah alam bisa, dijelaskan oleh para ulama, tidak boleh membadalkan haji bagi yang belum pernah haji. Ya, selama yang membadalkan belum haji. Jadi kalau orang ingin membadalkan orang lain, yang membadalkan itu harus sudah pernah haji. Kalau yang membadalkan belum haji, maka haji yang dia lakukan jatuh sebagai haji Islam, haji untuk dirinya. Dan dia tidak bisa membadalkan orang tuanya kecuali kalau dia sudah pernah berhaji. Allah alam bisa. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.